الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم. طيب، kita teruskan pasal yang baru dari risalah Syekh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Khusyuk fi shalah. Qala rahimahullah, al-inkisaru yaqtadi al-qurba minallah. Al-inkisaru yaqtadi al-qurba minallah. Kehancuran hati itu mendorong untuk orang itu dekat kepada Allah. Ada banyak hal yang membuat, sudah beberapa kali dalam pertemuan kita singgung masalah inkisar ini. Nanti di sini beliau menerangkan tentang salah satu keadaannya. Ini atas sebab mudahnya orang itu merasa hatinya itu hancur. Ketika dia tidak mempunyai apa-apa, misalnya kehilangan sesuatu yang sangat dia hargai, yang dia sukai, yang sangat berhargalah dalam hidupnya, itu biasanya membuat hati itu remuk, hancur, kegagalan. Nanti disebutkan oleh beliau dalam beliau tentang ini, sakit. Biasanya orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang tertindas, itu hatinya hancur. Orang yang kalah, itu hatinya hancur, remuk. Dia tidak punya sesuatu untuk dia dapat merasa dapat untuk mengangkat muka di hadapan orang. Lebih-lebih lagi kalau kita ingat, kita manusia zaluman jahula, banyak dosanya, banyak salahnya, banyak lupanya. Mestinya hal itu juga menjadi pendorong untuk memudahkan kita merasa hancur di hadapan Allah. Kalau kita ingat lagi, dibandingkan lagi dengan pemberian-pemberian Allah yang luar biasa banyaknya, dalam keadaan kita tidak punya, dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita tertindas, kalah, dalam keadaan kita merasa gagal, apalagi kalau ketika kita sudah mencari berusaha untuk mendatangi setiap pintu yang ada di muka bumi, misalnya datang ke sana kemari minta bantuan, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau memberikan perhatian, tidak ada yang mau menanggapi, tidak ada yang mau mendengarkan. Nah, di saat-saat seperti itu, coba kita selalu ingat pintu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertutup. Bagaimanapun terkuncinya, tebalnya pintu-pintu di muka bumi ini tertutup di hadapan kita, tetapi pintu Allah itu tidak pernah tertutup. Nah, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk orang-orang yang bersalah di siang harinya, agar mereka bertobat kepada Allah. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk orang-orang yang berbuat salah di malam hari, agar mereka datang bertobat kepada Allah dari kesalahan mereka. Banyak dan sangat luas. Nah, kalau kita ingat tentang kedzaliman kita, kemudian kejahilan kita, seiring dengan nikmat Allah yang begitu banyak tercurah, nah, itu membuat mudah untuk kita inkisar di hadapan Allah. Ini yang dirasakan, mungkin juga yang dirasakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa apa yang beliau buat? Tidak ada. Tapi merasakan bahwa beliau adalah anak Adam. Allah mengatakan tentang manusia, innahu kana dzaluman jahula. Dan beliau sendiri yang mengucapkan kullu bani adam khata. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Bertubi-tubi, berturut-turut, berlimpah rahmat dan karunia Allah kepada beliau. Pantas beliau dalam keadaan seperti itu, istighfarnya tambah banyak, kemudian ibadahnya tambah luar biasa. Dan hanya dengan ringan beliau menjawab ketika ditanya istrinya ataupun juga sahabatnya, afala abu akunu abdan syakura, apa aku tidak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur, hamba yang pandai bersyukur. Dan itu pun kalau kita baca tentang mereka para anbiya, merasa seperti dikisahkan dari Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, ini semuanya dari Engkau. Semuanya dari Engkau. Engkau yang memberi taufik, Engkau yang memberi ilham, Engkau yang memudahkan, Engkau yang menerima dan memberi pahala. Bagaimana aku akan bersyukur? Bagaimana kita akan bersyukur pada Allah? Semua datang dari Allah. Allah yang memberi kita kecerdasan, Allah yang memberi kita kemauan, Allah yang memberi kita kekuatan, Allah memberi kita kemudahan, Allah ilhamkan ke dalam hati kita untuk berbuat, berbicara, bergerak, melakukan kebaikan-kebaikan, dimudahkan oleh Allah, kemudian diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Dari mana kita mau bersyukur? Semuanya datang dari Allah. Tinggal kita taati. Apa yang menjadi hak Allah? Berusaha untuk secara ingat bahwa nikmat yang begitu banyaknya ini harus kita syukuri dengan semua bentuk rukunnya. Kita akui itu semua datang dari Allah. Kita yakini itu adalah pemberian dari Allah, murni dari Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, kekuatan kita. Datang dari Allah. Allah berikan taufik kepada kita, Allah mudahkan, kemudian Allah menerima dan memberikan balasan. Syukuri yang seperti ini, mengingatkan kita mudah untuk kita inkisar, mudah untuk kita merasa malu, mudah kita untuk merasa segan, mudah untuk pula kita merasa takut. Takut kalau Allah cabut nikmat itu, nikmat bisa bersyukur, nikmat bisa untuk melakukan ketaatan. Al-inkisar itu akan mendorong orang itu untuk dekat kepada Allah. Ketika hatinya betul-betul kalah, ketika hatinya betul-betul nelangsa dalam keadaan tidak punya tempat lagi untuk bergantung, tidak ada lagi pintu yang mau membuka, telinga yang mau mendengarkan keluhannya, tidak ada lagi tangan yang mau terjulur untuk menolongnya, itu dia betul-betul juga pasrah. Ini para orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kalah, mungkin juga orang yang terzalimi, yang kehilangan, tidak punya apa-apa. Mereka mudah hancur hatinya. Sedihnya luar biasa melihat keadaan kondisi, misalnya dia kekurangan, melihat temannya, itu sudah remuk redam dia. Pilu dia. Apalagi kalau misalnya dia punya keluarga, melihat saudaranya, masya Allah, punya anaknya bisa dia antar dengan motor. Sementara dia mungkin dengan sepeda atau dengan jalan kaki. Itu mudah untuk inkisar. Makanya Rasulullah kemudian menyebutkan dalam riwayat yang masyhur, innama tunsaruna bidu'afaikum, jangan bertentang-bertenteng orang-orang kaya, orang-orang bertenaga, orang-orang kuat, orang-orang berkedudukan, orang-orang cerdas. Kalian ditolong oleh Allah karena orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang betul-betul pasrah bergantung kepada Allah. Dan bahkan disebutkan dalam banyak ayat, juga dalam syair terkenal Abdullah bin Mubarak, wa hal yufsidud din illal muluk wa abnal muluk wa ulama usu wa ruhbanuha, bukankah yang menghancurkan agama ini orang-orang kayanya, Lihat dalam Al-Quran, yang justru merusak, yang bikin-bikin perkara dalam agama ini orang-orang kaya. Orang-orang yang punya merasa punya kedudukan. Kanu qabla dzalika mutrafin. Wa kanu ala. Selalu disebutkan begitu. Dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang mereka biasa hidup mewah, punya kekuatan. Nah. Orang-orang yang lemah itu yang mudah untuk dia ingkisar. Kalau hati kita masih sulit untuk bisa ingkisar seperti ini, ada disebutkan oleh sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri, kaku, sebagian orang merasakan hatinya kaku, seperti tidak mudah menangis, tidak mudah iba kepada yang lain. Nah, dalam riwayat ataupun dalam kisah mereka disebutkan, para ulama menerangkan, eluslah, usaplah kepala anak-anak yatim, kemudian duduk bersama orang-orang miskin, ziarah kubur. Nah, itu akan melembutkan hati. Jangan selalu duduk dengan orang-orang yang biasa tertawa, itu akan membuat hati itu mati. Nah, itu salah satu sebab yang membuat hati itu mati, sehingga tidak akan mungkin dia untuk ingkisar. Ya. Banyak tertawa, banyak kumpul, banyak makan, minum, banyak tidur. Nah, itu membuat hati mati. Para thalabah lebih-lebih lagi untuk menjaga yang seperti ini. La yunalul ilmu birahatil jism. Tidak akan diperoleh ilmu itu dengan badan yang santai. Makan kenyang, tidur lelap banyak, tidak akan. Nah, ilmu itu pelit. Ilmu itu kikir. Bakhil luar biasa. Sudah 24 jam kita habiskan waktu, dia masih memberikan secuil buat kita. Itu ilmu. Sudah habis-habisan kita, dia masih memberikan sedikit. Innama utiitu minal ilmi illa qalila. Sangat sedikit, apalagi kalau disambil dengan maksiat lagi. Sudah. Hati-hati para thalabah. Jauhi hal-hal yang bisa membuat hati itu mati. Taib qala rahimahullah, wa qad ja'a fis sunnah as-sahihah ma yashhadu bi qurbillahi minal qalbil munkasir bi bala'ihi. Di dalam sunnah sahihah ada yang menjadi saksi penguat, yang menyaksikan, yang menegaskan tentang bahwa kedekatan Allah, dekatnya Allah kepada hati yang remuk redam, bibalaihi, karena bala, petaka, cobaan yang Allah timpakan. Nah, kehilangan yang laki-laki mungkin kehilangan istrinya, yang perempuan kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan orang tua atau kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Kehilangan sahabat itu membuat hati itu hancur. Kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup itu membuat hati itu hancur. Jangan sampai yang paling berharga dalam diri kita itu iman, itu yang hilang. Kalau yang lain-lain itu hilang, masih ada gantinya. Nah, kalau sabar, jannah imbalannya. As-sabir ala qada'ihi, orang yang sabar menerima ketetapan Allah, warradi bidzalik, dan ridha kepada keputusan Allah. Lima fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahu yaqulu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah berfirman, ya bna Adam maridtu falam ta'udni. Qala rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka la'udtahu lawajadtani 'indah. Allah berfirman, wahai Bani Adam, ada yang dituju di sana nanti. Aku sakit. Kenapa engkau tidak membesukku? Qala rabb kaifa a'uduka? Di sini beliau sebutkan di sini Allah tidak menyebutkan apa hamba tersebut tidak mengatakan kaifa tamrad? Kaifa tusibuka marad? Karena itu mustahil bagi Allah. Allah tidak mungkin sakit. Dalam riwayat yang lain nanti ada tambah di dalam riwayat ini ada tambahan. Aku ini lapar, kemudian minta butuh makan, apa minta makan, kemudian minta minum. Ya, sama seperti itu juga. Nah, bagaimana aku mengunjungi, membesukmu, padahal engkau adalah Rabb semesta alam. Qala, Allah berfirman, ama alimta, apa engkau tidak tahu, hambaku si fulan marad, sedang sakit, dan engkau tidak mengunjunginya, engkau tidak membesuknya. Ama alimta, apa kau tidak tahu, annaka la'udtahu lawajadtani indah, kalau engkau mendatanginya, engkau mengunjunginya, pasti engkau dapati aku di sisinya. Dan itu juga tidak mungkin dipahami secara zahir bahwa Allah duduk di dekat si orang sakit tadi. Nah, tapi memang maksudnya dia memang orang yang sedang sakit itu betul-betul dia dalam keadaan pasrah, sangat berharap dia kepada Allah, seorang mukmin dalam keadaan dia sakit sedemikian rupa beratnya, dia bergantung hanya kepada Allah untuk kesembuhannya, keselamatannya, agar ringan sakitnya. Sangat-sangat seperti itu. Yang disebutkan oleh beliau, yang dimaksudkan oleh beliau, bahwa Allah ada di dekat orang-orang yang sedemikian rupa pasrahnya kepada Allah. Penyakit yang hatta pun penyakit yang ringan. Nah, warawa Abu Nu'aim min tariqi Hamzah an Ibn Shawdab. Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur Hamzah, disebutkan an Ibn Shawdab. Qala, beliau berkata, auhallahu ta'ala ila Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, atadri li ayyi syai'in istofaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, tahukah engkau dengan apa aku memilihmu di atas seluruh manusia, dengan risalah dan kalammu? Karena apa terpilihnya beliau membawa risalah Allah dan menjadi salah satu kalimnya yang diajak bicara oleh Allah? Qala, la ya Rabb, aku tidak tahu, huwai Rabb. Qala, kata Allah, li'annahu lam yatawadha li ahadun qat tawadu'uka. Ini karena tidak ada yang pernah merendahkan hatinya kepadaku sama sekali semisal yang engkau lakukan. Tidak ada yang pernah mampu untuk khusyuk seperti khusyuknya Nabi Musa. Tunduk seperti tunduknya Nabi Musa. Qala wa tawadu'uhu huwa hadzal khusyuk. Tawadu'nya Nabi Musa alaihi salam itu adalah khusyuk ini. Wa huwa al-ilmu an-nafi'. Dan inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membersihkan hati dan jiwa. Wa huwa awwalu ma yurfa'u minal ilm. Dan dia merupakan ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi. Ilmu itu ada dua, ilmu fil lisan wa ilmu fil qalb. Ilmu fil lisan hujjatullah alaina ala khalqihi. Ilmu fil lisan teori. Ilmu fil qalb itu al khusyuk. Itu yang pertama kali nanti akan hilang. Nanti disebutkan. Nah, awwalu ma yurfa'u al-khusyu'. Yang pertama kali terangkat dari muka bumi, dari ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini adalah al-khusyu'. Fa kharraja an-Nasa'i min hadithi Jubair bin Nufair. radhiyallahu anhu an Auf bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhara ila as-sama'i yawman faqala hadha awanun yurfa'u fihi al-'ilmu. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap langit. Suatu hari beliau melihat ke langit. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inilah saatnya terangkat di hari ini ilmu. Faqala rajulun minal ansar yuqalu lahu Ziyad bin Labid. Seorang sahabat Ansar bernama Ziyad bin Labid berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awayurfa'ul ilmu waqad uthbita wa wa'atuhul qulub. Apa mungkin ilmu itu akan terangkat padahal telah pastikan, artinya tetap sudah dikokohkan di muka bumi. Wa wa'atuhul qulub, dan telah dihafalkan oleh hati-hati yang menghafalnya. Faqala lahu Rasulullah SAW, in kuntu la ahsibuka min afqahi ahli Madinah. Kalau aku tidak salah, engkau berarti adalah orang yang paling faqih dari penduduk Madinah, di antara orang-orang yang faqihnya. Qala wa dzakara dhalal al-yahud wa nasara ala ma fi aydihim min kitabillah azza wa jalla. Beliau kemudian menyebutkan bagaimana tersesatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka memegang kitab, ada Alkitabullah di tangan mereka. Qala, artinya jangan kita merasa menganggap remeh banyak penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis, kemudian merasa bahwa ilmu tidak akan mungkin tercabut. Semua itu kan mudah bagi Allah. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekaligus dimatikan para ulamanya. Nah, dimatikan para ulamanya. Kalau sudah demikian banyak, nah, akhirnya mulai satu persatu dicabut dari orang-orang tertentu khusyuk dari dalam hati mereka. Qala falaqitu Syaddad bin Aus. Aku bertemu dengan Syaddad bin Aus. Fahaddatsuhu bi hadits Ya'uf bin Malik. Lalu aku sampaikan kepadanya hadis Auf bin Malik. Para sahabat berbagi faedah. Faqala sadaqa Auf. Benar, Auf benar. Apa yang disampaikannya benar. Itu memang hadis Rasulullah SAW. Ala ukhbiruka bi awwali dzalika yurfa. Maukah engkau aku sampaikan mana apa yang lebih awal terangkat, yang pertama kali terangkat? Qultu bala, tentu. Qala al-khusyu', yaitu al-khusyu' hatta la tara khashi'an, sampai engkau tidak akan melihat satupun yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, tidak tenang dalam sholatnya. Tidak kepalanya yang bergerak, tangannya yang bergerak. Tidak tangannya yang bergerak, kakinya yang bergerak. Tidak kakinya yang bergerak, pinggangnya yang bergerak. Dadanya yang bergerak. Nah, bergoyang. Ya subhanallah. Dalam riwayat Rasulullah menyebutkan, kalau kamu sudah dalam keadaan sholat, jangan usap debu di mukamu, karena Allah ada di depanmu. Pantang untuk mengangkat tangan, kecuali hal-hal yang memang mesti untuk kita angkat, atau mungkin menutup supaya jangan keluar sendawa, atau apa namanya, menahan kuap. Nah, ya, sebisa mungkin tuh yang lain-lain untuk tetap di sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Qala wa kharrajahu Tirmidzi min hadits Jubair bin Nufair an Abi Darda wa akhbartuhu billadzi qala. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadits Jubair bin Nufair dari Abu Darda, dan aku menyampaikan kepadanya billadzi qala. Faqala sadaqa Abu Darda. Lau syi'tu lahaddatsuka bi awwali 'ilmin yurfa'u minan nas. Nah, benar. Kalau kamu mau, aku sampaikan kepadamu satu hadis yang menerangkan tentang yang pertama kali dicabut, diangkat dari manusia adalah al-khusyu'. Yushiku anta dukhulal masjid al-jami'. Bisa jadi kamu masuk ke masjid jami', masjid yang dipakai untuk ribuan kaum muslimin terpusat, masjid kota, masjid agung. Masjid agung. Fala tara fihi rajulan khashian. Tidak engkau lihat di situ ada orang yang khusyuk. Waqad qila inna riwayat an-Nasa'i arjah. Nah, riwayat Nasa'i arjah. Nah, itu tambahan itu. Kalau sahih insyaallah tidak masalah. Ziyadatul Thiqah. Nah. Menjelaskan tentang pernyataan beliau al-khusyuk hatta la tara khashian. Nah, masuk masjid tidak ada orang yang sholat dengan khusyuk. Mungkin kalau apa, ya, tidak mesti dia mungkin bergerak-gerak ataupun bermain-main. Bisa jadi dalam keadaan mungkin tenang, tapi tidak ada nampak roh dia sedang, bahwa dia sedang sholat. Qala warawa Sa'id bin Bashir anil Hasan rahimahullahu taala an Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa awwalu ma yarfa'u minan nas al khusyu'. Dari Al-Hasan al-Basri, dari Shaddad bin Aus, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Belum pernah dengar riwayat Al-Hasan, Al-Hasan Basri. Kalau Al-Hasan al-Basri riwayatnya paling sahih itu dari Samurah bin Jundub, yang ana ingat tentang hadis Aqiqah. Yang lain itu enggak. Nah, bahkan dengan Abu Hurairah sering juga dipasangkan, tapi selalu berselisih. Nah, ini kalau beliau di Basrah, Abu Hurairah di Madinah. Nanti kalau beliau datang ke Madinah, Abu Hurairah ke Basrah. Nah, begitu seterusnya, tidak pernah. Qala rahimahullah fadzakarahu warawahu Abu Bakar bin Abi Maryam an Hamzah bin Habib mursalan warawa nahwahu an Hudzaifah min qaulin. Ini disebutkan juga dan diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Maryam dari Hamzah bin Habib secara mursal. Nah, mursal itu bisa maknanya dari Hasan al-Basri atau kadang-kadang mereka menyebutkannya juga dengan pada riwayat-riwayat yang munqati'. Nah, tapi di sini mungkin disebutkan oleh yang maksud oleh beliau. Ini riwayat dari Al-Hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa Shaddad bin Aus. Warawa nahwahu an Hudzaifah min qawlihi, dan diriwayatkan seperti itu juga dari Hudzaifah, tapi dari ucapan beliau. Nah, mauquf dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Nah. Nah, itu perkara yang paling penting di sini untuk kita menjaga kekhusyuan tersebut. Saling membantu. Di antara saling bantu itu adalah jangan saling mengangkatkan suara dalam membaca Al-Qur'an. Dilarang oleh Rasulullah SAW, bukan idral yang larang. Ana sudah sering sampaikan pada antum, thalabah, hormati masjid, hormati orang yang salat. Boleh baca, silakan. Ya, Rasulullah melarang mengangkat suara. Pernah ketika i'tikaf saling membaca, mengangkat suara. Bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Ada yang ingin sholat, ingin khusyuk. Nah, ada yang ingin sholat sunnah, ada mungkin. Nah, ya, juga ingin khusyuk, dia membaca untuk dirinya. Nah, sekedar untuk terdengar. Nah, di telinganya. Ya. Nah, bukan saling kemudian. Nah, kalau misalnya antum dia ada makamnya, makamnya hafizul Quran juga. Nah, tidak perlu saingan dengan yang di pojok kelas. Nah. Ya, nah, ini diperhatikan, itu menghormati juga, salah satu menghormati Al-Qur'an. Apalagi Rasulullah mengingatkan. Bukan ulama yang mengingatkan. Rasulullah SAW mengingatkan sampai buka tenda beliau. Beliau buka tenda kemudian beliau mengingatkan. Nah. Ya. Jangan saling mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Nah. Itu membantu khusyuk. Ada apalagi kita di masjid, kita belajar di masjid. Lihat-lihat kalau amiknya datang mungkin mau sholat apa, nah, turunkan volume suara, silakan baca. Nah, antum dapat pahala bantu untuk diri sendiri, dapatkan pahala membantu dia untuk khusyuk. Nah, nggak rugi kan? Tidak rugi. Kita juga demikian para ikhwah. Nah, kita baca untuk kita. Nah, kita dapatkan khusyuan, ketenangan. Nah, memahami ayat itu juga bisa. Nah, kemudian juga membantu orang lain khusyuk. Nah, baik. Nah, itu salah satu yang bisa apa namanya untuk saling apa membantu. Nah, ada pun yang lain-lain kemudian sudah kita lewati. Berkata apa namanya tentang hal-hal yang mendukung untuk kita khusyuk. Nah, selalu coba dekat dengan sutra. Nah, kita memahami artinya, kita pahami maksud, bukan sekedar memahami arti dari ayat atau zikir yang kita baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Faham kita artinya, faham kita maksudnya. Kenapa Allah dipuji? Kenapa Allah dipuji? Siapa yang dimaksud dengan alam? Apa kekuasaan Rabb rububiyah Allah di situ? Nah, ini yang kita tumbuhkan. Antum sudah dapatkan, bisa belajar. Nah, bisa dibaca terjemahan-terjemahan apa namanya tafsir. Nah, pahami itu. Nah, siapa itu Allah? Kenapa dia layak dipuji? Nah, kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ketika kita membaca seperti itu, kemudian kita ingat rahmat Allah. Dengan rahmatnya juga kita bisa berada di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah. Nah, itu bukan sekedar kita tahu artinya. Nah, dan begitu seterusnya ayat-ayat yang lain. Makanya kalau kita misalnya membaca apa yang kita fahami ayat itu dari surat yang kita baca, kita ulang-ulang, itu lebih manfaat. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ketika orang itu betul-betul ingin mengambil manfaat faedah dari Al-Quran atau dari yang dia baca, itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang berharga dalam lewat dalam ayat-ayat tersebut, akan dia ulang walaupun 100 kali. Walaupun 100 kali dia ulang, tertanam dalam hatinya, berbekas dalam hatinya ayat-ayat tentang kekuasaan Allah, tentang surga, tentang neraka, sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang beriman. Nah, dia hadapkan semua kepada dirinya. Itu membantu untuk khusyuk. Baik, kita masuk kepada fasal yang baru, sifatu al-ilmi an-nafi'. Nah, sekarang sifat ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Qala fal ilmu an-nafi' huwa ma bashara al-quluba fa aujaba laha as-sakinah. Mafhumnya apa? Nanti kita lihat. Berarti ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang langsung menyentuh hati sehingga mendorong membuatnya jadi tenang. Wal khasyah, menumbuhkan ketenangan dan rasa takut. Wal ikhbat, dan tunduk lillah. Wat tawadhu wal inkisar. Itu ilmu yang bermanfaat, itu sifatnya. Berarti kalau tidak ada yang seperti ini pada kita, kita belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat sama sekali. Kita berlindung kepada Allah kalau tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai mendapat ilmu apa, diberi ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta kepada Allah pagi dan petang dalam sujud, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang langsung menyentuh hati. Kalau ilmu itu langsung menyentuh hati, itu akan memperbaiki isi hati. Nah, kalau dia tundukkan, dia memang niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, mengangkat kebodohan dari saudaranya, karena Allah, itu akan keluar. Kotoran-kotoran hati, itu akan keluar. Akan muncul kekhasyah, akan muncul wakar. Sifatnya selalu ikhbat, tunduk kepada Allah. Itu akan jadi, kalau dia apa namanya betul-betul sungguh-sungguh, itu akan jadi pemuda tua istilahnya. Nah, syabab kahul, pemuda tua, usianya muda tapi pikirannya setajam orang tua, jauh. Nah, sebagaimana keadaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, dalam usia yang belia, dalam usia yang muda, beliau memberikan faedah di hadapan para masyayikh kibar di zaman beliau. Nah, Bukan masyayikh yang setingkat dengan dia, dengan orang-orang yang setingkat dengannya, tidak. Di hadapan masyayikh kibar, semua mencatat apa yang keluar dari lisannya. Faedah disebutkan pertama kali beliau, mereka merasa terkagum. Nah, faedah tentang bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam majlis. Qala rahimahullah, wa idza lam yubashirna, kalau tidak yubashir al-qalba, ilmu itu tidak menyentuh hati. Dzalika minal ilmi, dari ilmu tersebut. Wa innama kana 'alal lisan, hanya sekedar dia hafal. Fahuwa hujjatullahi 'ala ibni Adam, maka ilmu itu akan menjadi alasan bagi Allah terhadap manusia. Yaqumu 'ala sahibihi wa ghairihi, yang tegak atas pemiliknya, pemilik ilmu tersebut dan yang lainnya. Nah, Allah punya alasan untuk menghukum kita. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yajawizu taraqiyahum. Selalu terbayang kita, ini khawarij, betul. Betul khawarij. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Yaquluna min khair min kalami khairil bariyah. Mereka bisa bicara dengan pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan sebaik-baik manusia. Kata-kata hikmat. Tapi tidak masuk, tidak sampai ke, tidak melewati kerongkongan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi naf'a sahibah. Nah, kata beliau radhiyallahu an, sungguhnya ada suatu kaum, mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Nah, antum hafal perumpamaan yang jelek untuk orang yang seperti ini. Nah, dalam Al-Quran Allah sebutkan, antum bayangkan betapa jeleknya perumpamaan untuk orang-orang Yahudi. Matsalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa buku-buku besar. Nah, itu orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat. Nah, itu celaan, bukan sebuah pujian. Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang mereka, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Mereka itu, di antara mereka ada orang-orang awam, ummi, yang tidak tahu tentang Al-Kitab kecuali hanya sekedar amaniya. Ada yang mengatakan ini amani, angan-angan. Ada yang mengatakan sekadar membaca. Nah, tidak lebih. Nah. Ya, laisa lil mu'min mathalus saw. Orang mukmin itu tidak ada perumpamaan yang jelek untuk mereka. Antum para thalabah lebih tidak pantas untuk punya mendapatkan perumpamaan seperti itu. Nah, lebih-lebih tidak pantas. Nah, bayangkan betapa jeleknya, dianggap keledai. Antum hafal Al-Quran tapi tidak teramalkan, tidak paham. Yang sedikit yang antum kalian pahami dari Al-Quran itu yang misalnya antum hafal, antum kalian pahami, tidak teramalkan. Nah, sama seperti perumpamaan itu dimasukkan juga untuk mereka yang menghafal Al-Quran. Celaan. Nah, bukan ringan antum memikul Al-Quran ini. Nah, bukan dikira kalau misalnya dia memiliki Al-Quran, dia mudah untuk artinya, nah, tidak mungkin diadab, dimarahi oleh Allah. Bahkan lebih. Mereka yang memiliki ilmu, mereka yang menghafal Al-Quran, hukuman buat mereka ketika mereka melakukan pelanggaran jauh lebih berat. Nah, baca antum surah Al-A'raf ayat 175 itu. Watlu alaihim naba'allati atainahu ayatina fansalakha minha. Orang-orang yang lepas dari ilmunya. Nah, jeleknya. Maka para thalabah betul-betul hendaknya, nah, mereka bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi betul-betul berusaha untuk paham dan mengamalkan apa yang dia pahami tersebut. Ayat-ayat yang pendek yang antum baru hafalkan, yang baru antum kuasai, antum pahami, tapi teramalkan antum pahami tentang kekuasaan Allah, betapa besarnya Allah, betapa sempurnanya Allah, betapa rahmatnya Allah. Kemudian antum tunaikan hak-hak tersebut dari sifat yang antum ketahui ini, itu lebih bermanfaat. Nah, ini yang dikatakan juga oleh beliau, walakin idza waqa'a fil qalbi, dan tapi kalau ilmu itu menancap di dalam hati, farasakha fihi, dan kokoh di dalamnya, nafa'a sahibahu, pasti dia memberi manfaat pada pemiliknya, cepat atau lambat. Nah, kalau dia betul-betul memang cari ilmu, memang karena Allah yang cari ilmu untuk melepaskan dirinya dari kebodohan, mungkin pertamanya awalnya untuk dunia, tapi kemudian bertahap dia akan mendapatkan benturan, akhirnya dia lurus niatnya, nampak dari sikapnya, kepribadiannya, akhlaknya, tutur katanya, ibadahnya, muamalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu mungkin. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan. Itu ciri-cirinya. Maka kita pegang, kita berlindung kepada Allah dalam sujud, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Selalu kita minta, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berlindung dari ilmu yang tidak memberikan, tidak menyentuh hati, tidak bisa membuat perubahan dalam hati kita. Kalau hati itu sudah berubah menjadi baik, maka anggota tubuh pun yang lain pun ikut baik. Ibadah menjadi teratur, menjadi tertib, menjadi bagus. Nah, kalau ibadahnya bagus, betul-betul sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah, akhlak pun akan tertata menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.